Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tawhidan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membaca akhir dari kitab Mudzakkirah Al-Hadits An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba' li Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa ketiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah Allah azza wa jalla dan rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Dan yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci, tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka Allah azza wa jalla. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala lebih merinci lagi dari ketiga perkara ini menjadi empat perkara yang barang siapa ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Perkara yang pertama yang kemarin kita baca adalah mahabbatullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani, dan yang kedua adalah mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dia mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Rabi, wa hiya tabi'atun li mahabbatillahi wa lazimatun laha. Mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam itu mengikuti cintanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan merupakan konsekuensi dari seseorang yang mengaku cinta kepada Allah. Faman ahabba Allah ahabba rasulahu. Sehingga barang siapa yang dia mencintai Allah, maka dia harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahabba jami'a ma yuhibbuhu. Dan dia mencintai seluruh apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang dia cinta kepada Allah, maka dia harus mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dia harus mencintai pula seluruh perkara-perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Balla yu'minul abdu hatta yakuna Rasulullah ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Bahkan tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam itu posisinya lebih dia cintai dibandingkan kecintaannya kepada putranya sendiri, dibandingkan kecintaannya kepada ayahnya sendiri, dibandingkan kecintaannya kepada seluruh manusia. Kama fil hadits tasi', sebagaimana pada hadits yang ke-9. Sehingga seseorang tidak dikatakan sempurna keimanannya sampai dia menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai pihak yang lebih dia cintai dibandingkan anaknya sendiri, dibandingkan orang tuanya sendiri, dibandingkan seluruh manusia. Dan ini bukan sekadar pengakuan semata, tetapi dia buktikan ketika perintah orang tua atau ketika perintah atasan kita, komandan kita, pimpinan kita bertentangan dengan perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka seseorang yang betul-betul lebih mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia lebih mengedepankan perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam daripada perintah atasannya, komandannya, pimpinannya, manakala bertentangan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk kita memelihara lihya, memanjangkannya, ahfuz syawarib wa ahfuz liha, panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Ini adalah perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba atasan kita dan komandan kita atau pimpinan kita memerintahkan untuk memotongnya, memotong lihiyah kita. Maka di sini kita dihadapkan pada dua perkara yang kita harus memilih salah satunya. Maka disinilah ujian dan cobaan terhadap pengakuan kita, mana yang lebih kita cintai, mana yang lebih kita kedepankan, apakah perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam atau perintah atasan kita, komandan kita ataupun pimpinan kita. Nah, ini salah satu contoh dan bisa dikiaskan dengan contoh-contoh yang lainnya. Wa min alamati mahabbati Rasulillah alaihi salatu wassalam, dan di antara tanda kecintaan dia kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah hukum ma jaa bihi minal wahyi kitaban wasunnatan, adalah dia mencintai apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam berupa wahyu Allah. Dia mencintai Al-Quran dan mencintai sunnah, ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencintai Al-Quranul Karim dan dia mencintai sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga dia berupaya untuk memahami dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang terkandung di dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika itu berupa perintah, maka segera dia laksanakan perintah tersebut. Kalau itu berupa larangan, maka segera dia jauhi, tinggalkan larangan-larangan tersebut. Nah, wal iman bi kulli ma warada fiha min akhbarin. Demikian juga tanda cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia mengimani seluruh apa yang dibawa seluruh apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam min akhbari, berupa berita-berita yang disampaikan oleh beliau. Kita membenarkan, mengimani dan meyakini kebenaran apa yang diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan beliau adalah manusia yang paling jujur, paling amanah, terpercaya di dalam menyampaikan syariat Allah azza wa jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berita apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maka wajib untuk kita mengimaninya, wajib untuk kita membenarkannya, dan tidak boleh sedikit pun untuk kita ragu-ragu terhadap berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik itu berita-berita yang terkait dengan kejadian-kejadian di waktu lampau pada umat-umat terdahulu atau di masa yang akan datang, terkait dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang seperti asyrat as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, atau berita-berita yang datang dari wahyu yang terkait dengan sesuatu, maka wajib untuk kita membenarkannya. Wattiba' ma warada fiha min awamir wa istinab ma fiha min nawahin wa zawajir. Demikian juga tanda seseorang cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia harus mengikuti segala apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam min awamir, baik itu berupa perintah-perintah, maka dia harus mengikuti perintah-perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam, menjalankan perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah azza wa jalla, seraya dia meyakini bahwasannya tidaklah Allah azza wa jalla memerintahkan kepada sesuatu kecuali perkara yang diperintahkan itu pasti membawa kemaslahatan, kebahagiaan, keselamatan, keberhasilan, kesuksesan bagi seorang hamba di dunia dan juga di akhirat. Wastinab ma fiha, demikian juga dia harus menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam min nawahin wa zawajir, baik berupa perkara-perkara yang dilarang atau perkara-perkara yang dikecam oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, seraya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidaklah Allah azza wajalla melarang seorang hamba dari suatu perkara kecuali karena suatu perkara tersebut mengandung madarat, mengandung mafsadah, mengandung bahaya, mengandung kerusakan, mengandung kerugian, mengandung malapetaka dan doror ketika dilakukan oleh seorang hamba. Nah, dia menjauhi segala apa yang dilarang dan dikecam oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan perkara yang paling agung dari perintah Nabi alaihi salatu wassalam adalah perintah untuk bertauhid kepada Allah azza wa jalla. Sehingga orang yang cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam tampak pada amalannya, betul-betul dia cinta kepada tauhid, mengamalkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang paling besar dari apa yang dilarang dan dikecam oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah perkara dosa kesyirikan kepada Allah, yang itu merupakan kedzaliman yang paling besar. Nah, sehingga dia berupaya sejauh-jauhnya ya untuk menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari perbuatan syirik kepada Allah azza wajalla, tidak melakukannya, tidak berkumpul bersama orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah azza wajalla, menjauh dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa da'wa ila al-iman bi kulli dhalik, dan tanda orang yang cinta kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah dia mendakwahkan kepada keimanan, untuk kita beriman dengan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa taqdim ta'ati Rasul ala ta'ati kulli ahadin minal khalqi. Demikian juga dia harus mengedepankan, mendahulukan ketaatannya kepada Rasul alaihi salatu wasalam di atas ketaatannya kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga tanda orang yang cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam terlihat dengan dia lebih mengedepankan ketaatannya kepada Rasul di atas ketaatannya kepada setiap orang, di atas ketaatannya kepada pimpinannya, kepada atasannya, kepada komandannya, kepada orang tuanya sendiri, bahkan ketika dia memerintahkan perkara yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Faman tawaffara fihi hadhihi al-umur fahuwa muhibbun lillahi haqqan. Maka barang siapa yang terpenuhi ada padanya perkara-perkara tersebut, maka dia sungguh orang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul dia orang yang cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar klaim semata. Betul-betul dia buktikan dengan cara dia menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, membenarkan setiap berita yang disampaikan. Demikian juga lebih mengedepankan ketaatannya kepada Allah, kepada Rasulnya, di atas ketaatannya kepada seluruh manusia. Wa illa takunu da'wahu li mahabbatillahi da'wa laisa laha burhan wala sanad. Jika tidak demikian, maka sungguh klaimnya, demikian juga pengakuannya cinta kepada Allah, hanya sekedar pengakuan semata yang tidak memiliki bukti dan tidak memiliki sandaran, tidak memiliki landasan sama sekali. Hanya pengakuan dengan lisan. Setiap orang bisa mengaku dengan lisannya. Terlalu mudah kita mengatakan inni uhibbu Rasulullah, sesungguhnya saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang Anda cinta betul-betul kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam, tunjukkan dan buktikan dengan Anda cinta kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Quran, berupa As-Sunnah. Anda jalankan ajaran-ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam sekecil apapun, ketika itu merupakan perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, berusaha untuk menjalankannya. Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat, ya, kepada Allah, kepada Rasulnya. Nah, kita lanjutkan pada perkara yang ketiga. Wa thalith an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, mencintai orang lain, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. La li ghardin wala li maslahatin dunyawiyah. Bukan karena tujuan atau bukan karena kepentingan-kepentingan duniawiyah. Dia cinta kepada si fulan, dia cinta kepada temannya, dia menjalin hubungan persahabatan dan pertemanan, itu adalah lillah, karena Allah. Bukan karena dunia, bukan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang bersifat duniawi. Wala min ajli jahihi wa manasibihi, bukan karena kedudukannya, bukan karena kemuliaannya dan kedudukannya. Karena dia seorang pejabat, karena dia seorang yang kaya, karena dia seorang yang konglomerat, karena dia adalah pemilik perusahaan, maka saya menjalin pertemanan dengannya karena itu. Karena dia memiliki kedudukan dan posisi yang bisa dimanfaatkan di dalam urusan dunia. Maka yang seperti ini dia tidak akan merasakan manisnya iman. Wa innama yuhibbuhu lillah li'annahu akhuhu fil Islam yu'minu bimabadi' al-Islam wa yaltazimuha wa yahtarimuha. Dan sesungguhnya dia mencintai orang tersebut betul-betul karena Allah, karena dia adalah saudaranya di dalam Islam, saudara semuslim, saudara seiman. Yu'minu bimabadi' al-Islam, karena saudara kita itu beriman dengan prinsip-prinsip keislaman, dengan dasar-dasar keislaman. Dia beriman dengan pokok-pokok keislaman. Dia konsisten di atas keimanannya, dan dia betul-betul menghormati dan memuliakan prinsip-prinsip tersebut. Dia amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Faida wajada hadzal hubba syarif an-nazib fadhalika dalilu sidqi, fadhalika dalilu sidqi imanihi wa sawfa yajidu bidhalika halawatal iman. Kalau dia mendapati kecintaan yang mulia ini, kecintaan yang murni ini karena Allah Azza wa Jal, maka itu sebagai pertanda, sebagai bukti benarnya dan jujurnya keimanannya. Wa sawfa yajidu bidzalika halawatal iman, dan kelak pasti dia akan mendapati dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya tersebut, dia akan mendapati manisnya iman. Dia akan merasakan kelezatan iman. Ketika yang pertama dia cinta kepada Allah, dia buktikan cintanya kepada Allah. Dia cinta kepada Rasulullah, dia buktikan cintanya kepada Rasulullah, seperti yang tadi kita terangkan. Kemudian yang ketiga, dia ketika mencintai orang lain, ketika berteman, ketika bersahabat, dia tidaklah bersahabat dengan si fulan, dia tidaklah bersahabat dengan si A, si B, kecuali karena Allah SWT dan di jalan Allah, bukan karena satu kepentingan dari kepentingan dunia, bukan karena kita satu pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan dunia, bukan karena kita satu hobi dari hobi-hobi tertentu di kehidupan dunia ini, tetapi betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini berbeda sekali dengan kondisi dan keadaan mayoritas manusia sekarang ini, di mana pertemanan-pertemanan mereka adalah pertemanan karena tendensi-tendensi yang bersifat dunia. Karena satu kepentingan politik, karena satu kepentingan dunia, karena satu hobi dan sebagainya, mereka berkumpul dan bersatu atau berteman, menjalin hubungan dengan mereka. Nah, warabi, kemudian yang keempat, al-karahiyah asyadidah lil kufri billah. Dia memiliki rasa benci dengan kebencian yang sangat terhadap kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia sangat benci kepada kekufuran. Dia sangat benci kepada kesyirikan. Dia sangat benci kepada amalan-amalan yang bisa menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam, yang menyebabkan dia kafir, menyebabkan dia musyrik. Betul-betul dia sangat benci. Fahuwa yakrahuhu ka'asyad ma takunul karahiyah. Maka dia betul-betul membenci kekufuran, membenci kesyirikan dengan kebencian yang sangat, dengan kebencian yang pol, yang paling puncaknya. Wa yubghidu asyaddu ma yakunul bughdu. Demikian juga dia betul-betul benci, tidak suka, marah kepada kekufuran, kepada kesyirikan, dengan kebencian yang sangat, dengan kemurkaan yang sangat. Hatta annahu la yakrah an ya'uda ilaihi, sehingga dengan kebencian tersebut dia betul-betul benci, enggak suka untuk terjatuh lagi, kembali lagi kepada kekufuran dan kesyirikan setelah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kama yakrahu an yukdafa finnar, sebagaimana dia benci, enggak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Enggak ada seorang pun yang suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Betul-betul dia sangat tidak suka, sangat tidak ingin dengan ketidaksukaan yang sangat berada pada puncaknya, tidak ingin dimasukkan ke dalam api neraka. Demikian pula terhadap kekufuran, terhadap kesyirikan, betul-betul dia sangat benci kepada kesyirikan dan juga kekufuran dengan kebencian yang berada pada puncaknya, sebagaimana dia enggak suka, dia benci, dia marah, dia murka untuk dilemparkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan itu semuanya betul-betul dia mengamalkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauh sejauh-jauhnya dari perbuatan syirik dan juga perbuatan kufur. Walaqad dhaha katsirun minal mu'minina billahi bi anfusihim, dan sungguh katsirun minal mu'minina billah, telah banyak orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla yang mereka sampai mengorbankan jiwa-jiwa mereka, sampai mengorbankan nyawa-nyawa mereka. Wa atharu an yulqu fil halak ala hayatin ta'udu bihim ila al-kufr, dan mereka lebih memilih, lebih mengedepankan untuk dilemparkan ke dalam siksa, ke dalam kebinasaan, daripada hidup tetapi kembali kepada kekufuran. Lebih baik mereka binasa, lebih baik mereka disiksa sampai mati, sampai hilang nyawa mereka, dibandingkan hidup tetapi hidupnya kembali di atas kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Masya Allah. Kama qassallahu alaina qissata ashabil ukhdud, contohnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan tentang kisah ashabul ukhdud dalam surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qutila ashabul ukhdud." Sungguh binasa, sungguh celaka, dan terlaknat mereka-mereka yang berani menggali parit-parit. An-nari dzatil waqud, yang parit-parit itu kemudian dinyalakan atau diisi dengan kayu bakar dan dinyalakan api yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka-mereka duduk di sekitar parit api yang menyala-nyala tersebut. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka betul-betul menyaksikan dan melihat apa yang mereka perbuat terhadap kaum mukminin, berupa menyiksa mereka, memerintahkan kepada orang yang masih mau beriman, kalau kalian masih mau beriman silakan masuk ke dalam api ini, silakan masuk ke dalam parit, silakan binasa kalian. Tetapi mereka, orang-orang yang beriman, lebih memilih untuk binasa, untuk meninggal dan bersabar di atas pedihnya siksaan dunia, daripada dia harus hidup, dibiarkan hidup tetapi hidup di atas kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, di atas kesyirikan kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan di dalam mereka memberikan siksaan kepada orang-orang yang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Dzat yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. sehingga betul-betul kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang beriman yang dimasukkan ke dalam parit, yang dinyalakan api dengan kayu bakar yang menyala-nyala, itu sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang beriman setelahnya. Di mana ujian yang menimpa kita belum seberapa dibandingkan mereka. Belum seberapa dibandingkan mereka. Kalau mungkin ujian kita seperti mereka, dinyalakan api, dibuat parit yang begitu dalam, kemudian diisi kayu bakar, dinyalakan apinya. Nah, kemudian diperintahkan untuk masuk ke situ. Kira-kira antum mau gak masuk ke api batas mana? Nah, mau masuk gak pulasan? Nah, insyaallah. Pengen masuk buatan, Pak? Ya, kalau kita dihadapkan dengan kenyataan, wallahu a'lam. Nah, qala Syekh Rabi bin Hadi Al-Madqali yaqidahullahu ta'ala, tilka qissatun 'azimah. Itu adalah kisah yang begitu agung, min qasasil iman wa tadhiyah ra'iyah, dari kisah-kisah yang menunjukkan kokohnya keimanan mereka dan pengorbanan yang begitu menakjubkan fi sabilil iman, demi untuk mempertahankan keimanan mereka. Alal mu'minina billahi sadiqin fi imanihim an ya'khudhu minna 'idatan wa 'ibratan wa uswah, sehingga bagi kaum mukminin yang betul-betul jujur beriman kepada Allah Azza wa Jal, mereka akan mengambil dari kisah-kisah tersebut intotan nasihat, pelajaran dan keteladanan dari apa yang mereka lakukan tersebut. Nah, betul-betul ujian dan cobaan yang luar biasa. Orang-orang yang menyatakan istiqamah, orang-orang yang menyatakan bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, benci kepada kekufuran dan kesyirikan, Allah Azza wa Jal akan membiarkannya. Nah, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka menyangka mereka menyatakan bebas, menyatakan saya beriman dalam keadaan mereka tidak diuji oleh Allah Azza wa Jal? Pasti akan diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Azza wa Jal. Demikian juga Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Al-Baqarah, ama hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka bisa masuk begitu mudah ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian ujian dan cobaan sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada umat-umat sebelum kalian? Di mana umat-umat sebelum kalian mereka ditimpa dengan berbagai macam petaka, kesengsaraan, kesusahan, kesulitan di jalan iman. Ketika mempertahankan iman kepada Allah enggak mudah. Sampai-sampai seorang rasul dan orang yang beriman mengatakan kepada rasul tersebut, "Mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla?" Karena sangat dahsyatnya ujian dan cobaan yang menimpa mereka. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Azza wa Jalla begitu dekat, sangatlah dekat. Akan tetapi terkadang kita tidak bersabar atau kurang bersabar menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Dan ketika kita membaca kisah-kisah tersebut, apalagi kisah-kisah umat-umat terdahulu, demi untuk mempertahankan keimanannya mereka rela untuk digergaji, badannya menjadi dua, kepalanya dibelah menjadi dua. Nah, betul-betul ujian dan cobaan yang luar biasa yang menimpa pendahulu-pendahulu kita. Sehingga kalau kita menjalankan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam hanya sekedar diejek, hanya sekedar ditinggalkan oleh teman kita, hanya sekedar dicemooh, atau dikatakan dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu, kemudian kita enggak bersabar, maka di mana tingkat keimanan kita? Belum seberapa dibandingkan dengan ujian dan cobaan yang menimpa generasi sebelum kita. Nah, ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini, yang pertama, halawatul iman alladzah an-nafsiyah alladzi yajiduha man tawaffara fi hadhil khisal. Kenikmatan dan kelezatan iman, yaitu kelezatan jiwa ini, alladzi yajiduha, yang bisa didapati kelezatan iman tersebut oleh orang-orang yang telah terpenuhi padanya empat perkara yang telah disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, enggak cinta kepada manusia kecuali karena Allah, dan dia sangat benci kepada kekufuran, sangat benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk masuk ke dalam api neraka, untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, annal mu'minin min abrasi sifatim annahum yuhibbunallah. Bahwasanya kaum mukminin di antara sifat yang paling tampak bahwasanya mereka betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dibuktikan bahwasanya dia betul-betul menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan yang paling penting adalah dia betul-betul beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga dia meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa anna Allah yuhibbuhum kama qala ta'ala yuhibbuhum ma yuhibbuna. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, yuhibbuhum ma yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Wa fihi ar-radd 'ala man yunkiru hadza minal mubtadi'ah. Ini sebagai bantahan terhadap mereka-mereka yang mengingkari adanya sifat mahabbah bagi Allah dari kalangan orang-orang mubtadi'ah, ahlul bid'ah. Yang keempat, wa annahu yambaghi fi ilaqatil mar'i bin nasi an taquma 'ala asasin sahih min al-hubb fillah wal wala' min ajlihi. Bahwasanya seharusnya fi ilaqatil mar'i bin nas, di dalam seseorang bergaul dan berhubungan dengan manusia, betul-betul hubungan dengan manusia itu ditegakkan di atas fondasi yang benar, di atas prinsip yang benar, yaitu cinta karena Allah dan berloyalitas juga karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena dunia, bukan karena tendensi-tendensi yang bersifat dunia. Yang terakhir, wa anna min fawaid hadza at-tajarrud wan nazaha an yadhuqa halawatul iman. Bahwasanya di antara faedah ketika seseorang betul-betul jujur, betul-betul tulus di dalam mengamalkan keempat perkara tersebut, maka sungguh dia akan betul-betul merasakan lezatnya dan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia akan merasakan lezatnya dan manisnya iman kepada Allah Azza wa Jal yang memiliki keempat sifat tersebut. Nah, wallahu a'lam bisawab, walhamdulillah. Tanpa terasa kita sudah menyelesaikan kitab Mudzakirah Al-Hadits An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba. Sudah khatam. Kapan khatamannya, Pak Dokter? Sudah khatam. Nah, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla telah menyelesaikan kitab ini. Semoga kita bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran dari apa yang telah ditulis oleh Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Wa insyaallah ta'ala, untuk pertemuan-pertemuan ke depan, mungkin pertemuan kita sebelum Ramadan tinggal satu pertemuan, yaitu pada Senin besok kalau tidak ada udur, insyaallah kita akan membahas terkait dengan mempersiapkan diri di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, pada hari Senin besok insyaallah, dan untuk setelahnya mungkin kita akan berjalan di kitab apa itu? tunggu pada pengumuman selanjutnya insyaallah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.